dosa baginya. Yang berdosa itu kalau dia sudah mampu tapi tidak mau pergi haji atau tidak mau pergi umroh, padahal dia mampu. Mampu dari segi harta dan ada kendaraan yang bisa dia naiki untuk pergi ke Mekah. Ya, kalau mungkin di zaman sekarang ditambah dengan dapat kuota atau dapat izin masuk ke sana, itu termasuk kategori mampu. Kalau dia enggak dapat kuota, enggak dapat izin masuk, berarti dia masuk kategori tidak mampu. Ya. Begitu pula wanita yang tidak punya mahram, maka dia masuk kategori tidak mampu. Kalau dia memaksakan diri untuk berangkat tanpa mahram, maka dia melanggar syariat. Ya. Dan jemaah sekalian, dalam ayat ini Allah memberi peringatan keras bagi orang yang tidak mau melakukan haji. Kata Allah, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin." Barang siapa yang kufur, maka sungguh Allah maha kaya, tidak membutuhkan seluruh makhluknya. Ayat ini secara khusus mengingatkan orang yang tidak mau berhaji, maka dia rugi sendiri. Allah tidak rugi sedikit pun. Dan secara umum mengingatkan semua bentuk kekufuran. Walaupun sekedar meninggalkan amalan itu tidak sampai dihukumi kufur. Dihukumi kufur kalau mengingkari amalan tersebut. Jadi semua rukun Islam ini, semua amalan-amalan di dalamnya, solat, puasa, zakat, haji, sekedar ditinggalkan itu tidak sampai tingkat kekufuran, kecuali solat. Kecuali solat. Jadi orang yang tidak solat, maka dia telah melakukan dosa kekafiran. Tapi orang yang tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, dia tidak sampai tingkatan melakukan dosa kekafiran. Namun kalau dia mengingkari atau mendustakan syariat puasa, syariat zakat, syariat haji, maka dia menjadi kafir. Jadi jemaah sekalian, bedakan antara tidak mengamalkan atau meninggalkan amalan dan mengingkari. Jadi bedakan. Meninggalkan amalan tidak menyebabkan pelakunya kafir, kecuali sholat. Kecuali sholat. Adapun mengingkari amalan, mengingkari syariat, mendustakan syariat, seluruh syariat Allah yang pernah Allah turunkan bagi kita, kalau ada satu kita ingkari, maka itu adalah kekufuran. Misalkan kita katakan sholat sudah enggak berlaku, atau puasa sudah enggak berlaku, zakat sudah enggak berlaku, maka itu adalah kekufuran. Walaupun kita zakat, walaupun kita puasa, enggak ada gunanya kalau kita mengingkari syariatnya. Atau jika ada yang mengatakan zakat hanya berlaku di Arab, di sini enggak berlaku, maka itu adalah kekufuran. Walaupun dia berzakat, enggak ada bedanya. Dia enggak berzakat, tapi dia akui syariat zakat, maka dia tidak kafir. Tapi dia disebut pelaku dosa besar. Walaupun dia berzakat, tapi dia ingkari, dia tidak mau mengimani syariat zakat, maka dia kafir. Dan ini berlaku untuk seluruh syariat, seluruh ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada yang tidak mau mengakuinya, atau mendustakannya, atau mengingkarinya, atau mengatakan itu sudah enggak berlaku, atau kurang cocok lagi zaman sekarang, atau tidak cocok di negeri kita, maka Islamnya batal. Itu namanya kufrut takdzib, mendustakan ayat-ayat Allah atau syariat Allah Azza wa Jalla. Baik. Walhamdulillah selesai pembahasan tentang rukun Islam. Kita masuk al-martabatu tsaniyah, tingkatan agama yang kedua. Jadi tingkatan agama yang pertama adalah al-Islam. Tingkatan agama yang kedua adalah al-iman. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Dan iman itu ada 70 lebih cabangnya. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Karena ini adalah pokok agama. Maka ini adalah cabang keimanan yang paling tinggi. Dan di dalamnya terkandung hak Allah yang maha besar, yaitu ditauhidkan dan tidak dipersekutukan. Wa adanaha imatatul adza 'anit thariq. Sedangkan yang paling rendah adalah mengeluarkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu adalah cabang keimanan. Jamaah sekalian, ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman itu 70 lebih cabangnya. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Yang paling rendah mengeluarkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Dan malu adalah cabang keimanan, adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis ini jemaah sekalian, maka iman itu mencakup ucapan, perbuatan dan amalan hati. Ucapan la ilaha illallah. Kemudian amalan anggota tubuh, mengeluarkan sesuatu dari jalan. Kemudian amalan hati, malu. Maka ini adalah hadis yang di dalamnya terdapat dalil penjelasan ulama ahlu sunnah bahwa iman itu mencakup tiga perkara. Yang pertama, ucapan lisan. Yang kedua, perbuatan anggota tubuh. Yang ketiga, amalan hati atau keyakinan hati. Inilah cakupan keimanan. Kalau kita mau lebih sederhana lagi, iman itu mencakup seluruh ucapan dan perbuatan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi mencakup seluruh amalan kita, itulah cakupan iman. Seluruh amalan kita bagian dari keimanan. Makanya iman itu bertambah dan berkurang. Kalau kita melakukan amal ketaatan, iman kita bertambah. Kalau kita melakukan perbuatan dosa, iman kita berkurang. Tetapi kalau dosa itu kesyirikan dan kekafiran, bukan saja berkurang, tapi menghancurkan atau memusnahkan keimanan kita. Baik. Kemudian kata Syekh, wa arkanuhu as-sittah. Dan rukun-rukunnya ada 6. Jemaah sekalian, kenapa disebut rukun? Rukun itu artinya tiang. Kenapa 6 ini disebut rukun? Karena inilah bagian keimanan yang paling penting. Dia adalah tiang-tiang keimanan. Kalau runtuh salah satu tiangnya, hancur bangunan itu. Jadi keimanan mencakup seluruh agama Islam. Seluruh amalan, seluruh ajaran agama yang kita amalkan, itu adalah cakupan keimanan. Tetapi 6 ini adalah yang paling penting. Apa saja itu? Antu'mina billahi. Engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Wal yaumil akhir, dan hari akhir. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman kepada takdir Allah, baiknya dan buruknya. Artinya baik dan buruk, keduanya adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Wadalilu ala hadhil arkani sittah qauluhu ta'ala. Adapun dalil yang menunjukkan rukun iman yang 6 ini adalah firman Allah Azza wa Jalla. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah kebaikan itu engkau menghadapkan wajahmu ke timur maupun ke barat. Akan tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan para nabi. Surat Al-Baqarah ayat 177. Dalam ayat ini disebutkan 5 rukun iman. Adapun rukun iman yang ke-6 yaitu beriman kepada takdir disebutkan dalam dalil yang lain, kata Syekh, wa dalilul qadari qauluhu ta'ala. Adapun dalil beriman kepada takdir Allah adalah firman-Nya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Surat Al-Qamar ayat 49. Dan masih banyak lagi dalil-dalil tentang rukun iman. Sebagaimana juga di bagian akhir, Syekh akan menyebutkan hadis Jibril yang masyhur tentang 3 pokok agama ini, Islam, iman, dan ihsan. Baik. Maka jemaah sekalian, insyaallah taala kita akan mulai membahas secara lebih terperinci tentang rukun iman. Kita masuk pembahasan rukun iman yang pertama. Antu'mina billahi. Engkau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, beriman kepada Allah mencakup keimanan terhadap 4 perkara. Ada 4 cakupan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, al-iman biwujudillahi ta'ala. Beriman terhadap wujud Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, beriman kepada rububiyah Allah. Yang ketiga, beriman terhadap uluhiyah Allah. Yang keempat, beriman terhadap nama-nama dan sifat Allah. InsyaAllah kita akan bahas lebih terperinci satu persatu. Yang pertama, beriman kepada wujud Allah. Jemaah sekalian, wujud Allah atau adanya Allah dibuktikan dengan 4 bentuk dalil. Adanya Allah dibuktikan dengan 4 bentuk dalil. Yang pertama, dalil fitrah. Dalil fitrah. Yaitu asal penciptaan manusia sejak lahir telah beriman kepada Allah. Inilah jemaah sekalian aslinya manusia. Sejak lahir sudah beriman. Semua manusia Allah ciptakan seperti itu. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Setiap anak lahir di atas fitrah. Atau tidak ada seorang anak pun kecuali lahir di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidanih aw yunassiranih aw yumajjisanih. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kedua orang tuanya yang menjadikan dia muslim atau mukmin. Kenapa? Karena dia sudah muslim. Karena dia sudah mukmin. Jadi ini adalah dalil setiap anak lahir sebagai muslim. Tapi kenapa kemudian dia tersesat? Karena setan. Dan dalam hadis ini Nabi SAW mengingatkan, bisa jadi setan itu adalah orang tuanya sendiri yang menyesatkan dia. Dan dalam hadis riwayat Muslim, dalam hadis Qudsi, Nabi SAW mengatakan, Allah Azza wa Jalla berfirman, inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum wa innahum atathumus syayatin wajtalathum an dinihim. Sesungguhnya aku ciptakan semua hambaku dalam keadaan hunafa. Tadi sudah kita jelaskan makna hunafa di surat Al-Baqarah ayat kelima tadi. Apa artinya? Apa arti hunafa? Ahsanta barakallahu fik. Berpaling dari kesyirikan. Berpaling dari semua peribadahan kepada selain Allah. Dan menyembah hanya kepada Allah. Itu makna hunafa. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku ciptakan semua hamba-hambaku hunafa. Walaupun orang tuanya kafir. Dia lahir dari keluarga Nasrani. Ketika anak itu lahir, dia dalam keadaan hanif. Dalam keadaan beriman kepada Allah. Tapi kemudian kata Allah, setan mendatangi mereka dan menyesatkan mereka dari agama. Baik, jadi jemaah sekalian, ini bentuk dalil yang pertama, yang menunjukkan adanya Allah, fitrah manusia. Yang kedua, dalil akal sehat. Dalil akal sehat. Maka orang yang punya akal sehat, pasti dia mengimani adanya Allah. Kalau dia berpikir dengan akal sehat, sebagai contoh, ketika dia melihat berbagai ciptaan Allah di muka bumi ini, langit dan bumi, misalkan, dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya, maka akal sehat pasti mengimani langit dan bumi ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Tidak mungkin dia menciptakan dirinya sendiri. Karena dia sebelumnya adalah sesuatu yang tidak ada. Maka pasti ada yang menciptakannya. Pasti ada yang menciptakannya. Masjid yang kalau dibandingkan langit dan bumi enggak ada apa-apanya ini. Andai ada orang mengatakan kepada kita, masjid ini dulunya enggak ada. Tiba-tiba saja muncul. Maka kita katakan, enggak masuk akal. Apalagi langit dan bumi. Dan segenap makhluk yang ada di dalamnya. Matahari, bulan, dan bintang. Berbagai macam tanaman, berbagai macam hewan-hewan. Itu enggak mungkin. Ada dengan sendirinya, tanpa ada yang menciptakan. Pastilah. Ada sang pencipta yang menciptakannya. Dan Allah tabaraka wa ta'ala juga mengajak manusia berpikir menggunakan akal sehat ini dengan mengajak manusia memikirkan penciptaan makhluk, penciptaan hamba. Sebagaimana diantaranya dalam surat At-Tur ayat ke-35. Kata Allah, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka tercipta tanpa ada yang menciptakan, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ini ajakan Allah untuk berpikir. Tidak mungkin makhluk itu ada tanpa ada pencipta. Dan lebih tidak mungkin lagi mereka bisa menciptakan dirinya sendiri. Karena sebelum dia ada, gak mungkin dia menciptakan dirinya. Sebab sebelumnya dia adalah sesuatu yang tidak ada. Am khalaqu samawati wal ard bal la yuqinun. Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bahkan mereka tidak yakin. Am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Apakah mereka yang memiliki perbendaharaan Rabbmu? Ataukah mereka yang mengaturnya? Surat Tur ayat 35 sampai 37. Jadi jemaah sekalian, ini ayat-ayat untuk mengajak kita berpikir akan adanya sang pencipta. Maka sahabat yang mulia, Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, ketika beliau mendengarkan ayat ini, dan saat itu beliau masih kafir. Apa kata beliau? Kada qalbi ayyatir wa dhalika awwalu ma waqara al-iman fi qalbi. Hampir-hampir hatiku terbang. Maksudnya beliau tidak bisa menguasai perasaannya. Dan itulah awal bersemayamnya iman di dalam hatiku. Jadi ketika mereka diajak berpikir, maka mereka pun tergugah keimanannya. Baik. Jadi ini dalil yang kedua, dalil akal sehat. Kemudian yang ketiga, dalil panca indera. Dalil yang menunjukkan adanya Allah adalah dalil panca indera. dalil panca indera yang membuktikan adanya Allah dari dua sisi. Dari dua sisi. Yang pertama adalah kita bisa mendengarkan dan menyaksikan, bahkan merasakan sendiri adanya pengabulan doa. Adanya pengabulan doa. Baik kita berdoa, atau sahabat kita berdoa, orang lain berdoa, kita saksikan, kita dengarkan, doanya dikabulkan. Maka itu adalah dalil panca indera. Yang bisa kita dengarkan, sesuatu yang bisa kita saksikan, dan sesuatu yang bisa kita rasakan sendiri. Allah mengabulkan doa. Kita berdoa kepadanya, dan dia mengabulkan doa-doa kita. Ini yang pertama, ini sisi yang pertama. Kemudian sisi yang kedua, juga kita mendengarkan, dan juga masih ada yang bisa kita saksikan tentang mukjizat para nabi dan karomah para wali. Mukjizat para nabi dan karomah para wali. Yaitu para nabi diberikan mukjizat kemampuan yang luar biasa. Di luar batas kewajaran manusia. Maka tidak mungkin. Itu kemampuan dia. Itu pasti datang dari Allah. Rasulullah SAW membelah bulan menjadi dua. Subhanallah. Itu enggak mungkin. Manusia manapun, walaupun manusia seluruhnya bersatu. Dengan teknologi yang paling modern sekalipun, mereka tidak akan bisa membelah bulan. Enggak mungkin jamaah sekalian. Kalau itu bukan Allah yang melakukannya. Kemudian laut terbelah menjadi jalan yang bisa dilalui manusia. Setelah mereka lewat, orang-orang yang mengejar mereka tenggelam. Allah tutup lagi lautan tersebut. Yaitu mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Itu gak mungkin Nabi Musa bisa melakukannya. Kalau bukan Allah yang melakukan. Dan masih banyak lagi tentunya. Demikian pula Al-Quranul Karim yang sampai hari ini masih kita lihat. Sampai hari ini Allah menantang. Datangkan satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mendatangkan satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Tidak ada. Ini jemaah sekalian. Enggak mungkin Al-Quran itu ucapan manusia. Pasti ucapan Allah. Buktinya apa? Tidak ada sampai hari ini satupun yang bisa membuat satu surat semisal Al-Quran. Atau satu ayat saja. Enggak usah satu surat. Itu bukti. Adanya Allah. Karena ada kalamullah. Begitu pula karomah para wali. Adanya karomah para wali, seperti kisah-kisah karomah sahabat, tabi'in, ya ini Allah berikan sesuatu yang luar biasa. Enggak mungkin kemampuan dia. Itu pasti Allah yang berbuat. Jadi ini bukti panca indera akan adanya Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian yang keempat, dalil syar'i. Dalil syar'i yang membuktikan adanya Allah. Yang keempat adalah dalil syar'i. Apa maksudnya dalil syar'i? Semua syariat yang pernah Allah turunkan. Apakah syariat untuk umat-umat terdahulu atau syariat untuk kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Semua mengajarkan akan adanya Allah dan dialah yang wajib disembah serta melarang kita menyembah kepada selainnya. Semua syariat. Ini sudah jelas, enggak perlu diperinci lagi. Seluruh para nabi dan semua syariat yang diturunkan kepada mereka mengajarkan adanya Allah dan mengajarkan kewajiban menyembahnya serta melarang kita menyembah kepada selainnya. Di antaranya di surat An-Nahl ayat ke-36 Allah mengabarkan walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut tagut, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan wahai kaumku sembahlah Allah dan jauhilah tagut, semua yang disembah selain Allah. Inilah jemaah sekalian empat dalil atau empat bentuk dalil yang menunjukkan adanya Allah Azza wa Jalla. Kita masuk cakupan keimanan yang kedua. Jadi cakupan keimanan yang pertama tadi, beriman terhadap wujud Allah yang dibuktikan dengan empat dalil. Cakupan keimanan yang kedua adalah beriman terhadap rububiyah Allah Azza wa Jalla. Beriman terhadap rububiyah Allah Azza wa Jalla. Maknanya adalah mengimani Allah sebagai satu-satunya Rabb. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang membantunya. Tidak pula ada yang bersaing dengannya sebagai Rabb. Hanya dia Rabb. Siapa itu Rabb? Rabb itu yang terkumpul padanya tiga sifat. Al-khalqu wal-mulku wat-tadbir. Mencipta, menguasai, dan mengatur. Itulah makna Rabb. Mencipta, menguasai, dan mengatur. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan segala sesuatu selain Allah adalah ciptaannya. Jadi jemaah sekalian, ingat selalu, yang berwujud itu hanya ada dua. Pertama Allah, yang kedua ciptaannya, tidak ada yang ketiga. Tidak ada yang ketiga. Segala sesuatu selain dia adalah ciptaannya. Dan segala sesuatu selain dia berada di bawah kekuasaannya dan diatur olehnya. Maka Allah yang menciptakan, menguasai dan mengatur seluruh makhluk. Begitu pula menciptakan kehidupan dan kematian untuk mereka yang menguasainya dan mengaturnya. Menciptakan kemanfaatan dan kemudaratan untuk mereka yang menguasai dan mengaturnya. Menciptakan segala kenikmatan yang menguasai dan mengaturnya. Demikian seterusnya. Semua perbuatan-perbuatan Allah masuk di dalam makna rububiyah. Mencipta, mematikan, memberi rezeki, memberi manfaat, menimpakan mudarat, mengatur peredaran waktu siang dan malam, mengatur perputaran matahari, bulan, dan bintang, itulah yang tercakup dalam sifat-sifat rububiyah Allah. Maka ketika kita mengimani hanya Allah sebagai Rabb, inilah yang disebut dengan tauhidur rububiyah. Tauhid ar-rububiyah. Yaitu mengimani hanya Allah, pencipta, penguasa, dan pengatur. Atau dengan kata lain, mengesakan Allah dalam semua perbuatan-perbuatannya. Ini yang dimaksud dengan beriman kepada rububiyah Allah. Dan ayat pertama surat Al-Fatihah telah mengingatkan kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh makhluk. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, beriman terhadap uluhiyah Allah. Beriman terhadap uluhiyah Allah Azza wa Jalla. Maknanya adalah mengimani hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Inilah cakupan keimanan yang ketiga. Mengimani hanya Allah yang berhak disembah. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada satupun selain dia yang boleh disembah. Dan inilah jemaah sekalian makna la ilaha illallah. La ma'budu hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana Allah tegaskan juga dalam surat Al-Hajj ayat ke-62. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Jemaah sekalian, dalam ayat ini terdapat dua pelajaran penting. Yang pertama, kata Allah, dialah Allah yang berhak disembah. Dan semua yang disembah selain dia adalah batil, salah, tidak benar. Kemudian bagian yang kedua, Allah jelaskan alasannya. Mengapa hanya dia yang berhak disembah? Karena hanya dia yang maha tinggi lagi maha besar. Surat Al-Hajj ayat ke-62. Hanya Allah yang maha tinggi, hanya Allah yang maha besar, maka hanya dia yang berhak disembah. Sebagaimana hanya dia Rabb, sang pencipta, penguasa dan pengatur seluruh makhluk. Kalau begitu hanya dia yang berhak disembah. Dan jemaah sekalian, di antara metode dakwah yang Allah gunakan dalam Al-Quran dan digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyadarkan orang yang menyembah kepada selain Allah adalah dua ajakan untuk berfikir. Dua ajakan kepada mereka untuk menggunakan akal sehat. Jadi, ini diantara metode Al-Quran dalam berdakwah. Mengajak manusia menggunakan akal sehat. Agar mereka sadar, yang berhak disembah hanya Allah. Peribadahan kepada selain Allah adalah batil. Maka dalam Al-Quran, ada banyak ayat yang menggunakan dua bentuk ajakan berfikir menggunakan akal sehat. Yang pertama, penjelasan bahwa semua yang disembah selain Allah tidak sedikit pun memiliki sifat-sifat Allah. Tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menimpakan mudarat, tidak pula bisa menolong, melindungi yang menyembahnya. Makanya, itu kan bodoh sekali. Menyembah kepada makhluk yang gak bisa apa-apa. Contohnya jemaah sekalian, Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat ketiga. وَاتَّخَذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً. Mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan mereka yang mereka ibadahi. La yakhluquna syai'a. Padahal yang mereka sembah itu tidak bisa menciptakan apapun. Wahum yukhlaqun. Dan yang mereka sembah itu adalah makhluk yang diciptakan. Wala yamlikuna li anfusihim dharra wala naf'a wala yamlikuna mauta wala hayata wala nusyura. Dan yang mereka sembah itu tidak memiliki kuasa untuk diri-diri mereka, apakah menimpakan mudarat atau memberi manfaat. Tidak pula punya kuasa untuk mematikan, menghidupkan, dan membangkitkan kembali. Jadi gak bisa apa-apa. Gak bisa bermanfaat sedikit pun terhadap yang menyembahnya. Itu kan kebodohan. Menyembah sesuatu yang gak bisa apa-apa. Ini jemaah sekalian metode yang pertama. Dan sangat banyak ayat-ayat seperti ini. Mengajak mereka mikir. Makhluk itu gak bisa menolong kita. Walaupun dia makhluk yang paling mulia. Yaitu Muhammad SAW. Jangankan kepada orang lain. Kepada putri beliau saja. Beliau pernah berkata kepada Fatimah. Ya Fatimah tu binta Muhammadin. Salini min mali ma syi'ti. La ugni anki min Allahi syai'ah. Wahai Fatimah putriku, silahkan minta hartaku yang aku miliki sekehendakmu. Itu yang bisa aku berikan kepadamu. Tapi selamatkan dirimu sendiri dari azab Allah. Aku tidak bisa menyelamatkan kamu kalau kamu berbuat syirik. Jadi Nabi SAW ingatkan putrinya, aku gak bisa selamatkan kamu, apalagi menyelamatkan orang lain. Bahkan Allah menyuruh Nabi SAW untuk mengatakan di surat Al-A'raf ayat 188, kulla amliku li nafsi naf'a wala darran illa masya'Allah. Katakan wahai Muhammad, aku tidak punya kuasa untuk memberi manfaat dan mudarat untuk diriku sendiri kecuali yang telah Allah kehendaki. Jadi Nabi SAW kepada diri beliau sendiri saja, beliau enggak punya kuasa apa-apa. Allah yang maha kuasa. Bagaimana bisa memberi manfaat kepada orang lain? Itu makhluk yang paling mulia. Apalagi hanya patung-patung, batu-batuan, atau para wali, para nabi. Nabi yang paling mulia saja tidak pantas untuk disembah. Baik jemaah sekalian, ini namanya hujjah aqliyah. Argumentasi yang sesuai akal sehat untuk mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, ajakan menyembah kepada Allah dengan mengingatkan mereka keimanan mereka terhadap rububiyah. Ajakan beriman kepada uluhiyah dengan mengingatkan mereka keimanan mereka terhadap rububiyah. Tapi ini hanya berlaku kalau dia sudah mengimani rububiyah Allah. Contohnya orang-orang musyrik zaman jahiliyah dan zaman setelah Nabi SAW diutus, mereka itu masih punya keimanan terhadap rububiyah Allah. Sehingga untuk mengajak mereka menyembah Allah itu sebenarnya sudah lebih mudah. Sebagai contoh jemaah sekalian, perintah pertama dalam Al-Quran, ini satu faedah. Kalau kita baca Al-Quran dari awal surat Al-Fatihah masuk surat Al-Baqarah, maka kita akan temukan kata perintah pertama terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 21. Sedangkan kata larangan kedua, kata larangan pertama terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 22. Ini sebuah faedah. Kata perintah pertama dan kata larangan pertama terdapat dalam Al-Baqarah 21-22. Maka mari kita lihat apa perintah pertama itu dan apa larangan pertama. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhan nasu'budu, wahai manusia, beribadahlah kalian rabbakum, kepada Rabb kalian. Jadi inilah kata perintah yang pertama dalam Al-Quran, perintah ibadah. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a. Yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan sehingga kalian bisa nikmat hidup di bumi. Allah hamparkan bumi untuk kalian. Dan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dan Allah yang menurunkan kepada kalian dari langit itu air, lalu dengan air itu Allah tumbuhkan untuk kalian berbagai macam tanaman sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu jadikan bagi Allah sekutu-sekutu. Inilah jemaah sekalian larangan yang pertama. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kamu jadikan sekutu-sekutu bagi Allah, tandingan-tandingan bagi Allah. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui. Perhatikan kalimat terakhir, padahal kalian mengetahui. Maksudnya mengetahui apa? Mengetahui Allah pencipta kalian. Allah yang menghamparkan langit dan meninggikan, Allah yang menghamparkan bumi dan meninggikan langit untuk kalian. Allah pula yang menurunkan kalian, kepada kalian hujan dari langit, dan Allah pula yang menumbuhkan untuk kalian berbagai macam tanaman. Ini semuanya sifat-sifat rububiyah yang mereka sudah imani. Maka kalau begitu kata Allah, sembahlah Allah saja dan jangan persekutukan Allah. Kan kalian sudah percaya Allah pencipta kalian, Allah yang menghamparkan bumi untuk kalian serta meninggikan langit, Allah yang menurunkan hujan kepada kalian serta menumbuhkan tanaman. Kalau begitu, jangan lagi menyembah kepada selain Allah. Ini kan masuk akal. Kalau sudah yakin Allah yang ngasih nikmat, kenapa menyembah kepada selain Allah? Masalahnya jemaah sekalian, kalau orangnya belum yakin, dia masih percaya ada Dewi Sri penumbuh tanaman. Ya kita harus sadarkan dulu, yang menumbuhkan tanaman hanya Allah. Orang musyrik jahiliyah saja mengimani Allah yang menumbuhkan tanaman. Jadi terkadang ada orang mengaku muslim hari ini lebih parah daripada musyrikin jahiliyah. Musyrikin jahiliyah meyakini Allah yang menumbuhkan tanaman. Ada orang mengaku muslim hari ini meyakini Dewi Sri. Kata Pak Kiai, tidak apa-apa, itu Islam Nusantara. Subhanallah. Ini kekufuran. Masih dibilang Islam Nusantara, padahal kekufuran. Lebih kufur daripada musyrikin jahiliyah. Jadi musyrikin jahiliyah, kufurnya satu, dalam uluhiyah, yaitu dia menyembah kepada selain Allah. Orang yang percaya kepada Dewi Sri mengaku Islam Nusantara, kufurnya dua. Kufur terhadap rububiyah dan kufur terhadap uluhiyah. Dua-duanya, subhanallah. Baik, jemaah sekalian, kita masuk bagian yang terakhir, cakupan keimanan kepada Allah yang keempat. Yaitu beriman terhadap nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha mulia. Apa maknanya? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan. Maknanya adalah itsbatu ma atsbathahu Allahu li nafsihi fi kitabihi aw sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam minal asma'i was sifati 'alal wajhi la'iq bihi. Beriman kepada nama-nama dan sifat Allah adalah menetapkan nama-nama dan sifat Allah yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka semua itu kita imani. Semua nama dan sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, kita imani. Bagaimana cara beriman kepadanya? Nah, ini perlu diperhatikan dengan baik. Saya ulangi, beriman kepada nama dan sifat Allah adalah menetapkan atau mengimani semua nama-nama dan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau begitu, jika tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, enggak boleh kita imani sebagai nama atau sifat Allah. Jadi enggak boleh kita tambah-tambahin sendiri. Nah, bagaimana cara mengimaninya? Kata Syekh, alal wajhi la'ik bihi. Kita imani sesuai dengan bentuk yang layak bagi Allah. Contohnya jemaah sekalian, mengimani Allah As-Sami yang maha mendengar. Tapi bagaimana mendengarnya Allah? Maka mendengarnya Allah sesuai dengan keagungannya. Artinya enggak sama dengan mendengarnya kita yang serba terbatas. Begitu pula sifat-sifat zat Allah. Contohnya Allah punya tangan. Bagaimana cara mengimaninya? Kita yakini tangan Allah sesuai dengan kemuliaannya, keagungannya. Tidak sama dengan tangan makhluk. Kemudian Syekh menjelaskan, kita harus menghindari empat. Kita harus menghindari empat perusak keimanan terhadap nama-nama dan sifat Allah. Min ghairi tahrifin. Yaitu kata Syekh, kita tidak boleh melakukan tahrif. Ini yang pertama. Empat perusak keimanan terhadap nama-nama dan sifat Allah. Yang pertama adalah at-tahrif. Apa itu at-tahrif? Penyelewengan. Bentuknya ada dua. Penyelewengan lafaz dan penyelewengan makna. Penyelewengan lafaz, maknanya adalah mereka rubah lafaznya. Tapi itu sangat jarang terjadi. Kecuali yang betul-betul sesat. Jadi lafaz Al-Quran dia rubah. Walaupun hanya rubah harakatnya. Contohnya dulu ada ahlul bid'ah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa. Mereka rubah jadi wa kallamallaha Musa taklima. Apa yang berubah di situ? Allahu jadi Allaha. Itu cuma rubah satu harakat. Tapi maknanya jadi beda. Maknanya Musa yang berbicara kepada Allah. Kenapa mereka rubah? Karena mereka enggak mau mengimani Allah bisa berbicara. Tapi ini jarang sekali. Yang kedua, ini yang banyak, tahrif al-makna. Menyelewengkan makna. Lafaznya dia biarkan, tapi maknanya yang dia artikan lain. Dan hati-hati jemaah sekalian, mereka biar keren, penyelewengan ini mereka sebut ta'wil. Jadi mereka ahli ta'wil atau ahli tafsir mereka bilang. Padahal sebenarnya yang mereka lakukan itu bukan ta'wil. Kalaupun disebut ta'wil, maka ta'wil fasid. Bukan ta'wil sahih. Tapi ta'wil yang rusak. Sehingga lebih pantas disebut tahrif, penyelewengan. Contohnya apa? Allah mengabarkan kepada kita, Ar-Rahman alal arsyistawa. Allah yang maha penyayang, istiwa di atas arsy. Maka mereka bilang, makna istiwa itu bukan berada di atas arsy, tapi istaula, berkuasa di atas arsy. Kenapa mereka tafsirkan demikian? Karena mereka tidak mau mengimani Allah di atas arsy. Maka ini adalah tahrif, penyimpangan, penyelewengan makna. Karena itu bertentangan dengan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Tidak ada seorang pun di masa sahabat yang pernah menafsirkan seperti itu. Itu penafsiran yang baru, pemahaman yang baru. Ini contoh tahrif. Dan bahkan enggak ada dalam bahasa Arab. Istawa bermakna istaula. Tidak ada ahli-ahli bahasa Arab yang mengatakan itu kecuali namanya Al-Akhtal. Siapa itu Al-Akhtal? Dia pakar bahasa Arab, tapi dia seorang Nasrani. Itu pun masih diragukan penisbatan penafsiran itu kepada Al-Akhtal. Baik, jadi ini contoh tahrif, penyelewengan. Maka harusnya bagaimana jemaah sekalian? Biarkan ayat-ayat dan hadis itu sebagaimana dia datang. Jangan kita takwil kecuali dengan dalil. Jangan takwil sembarangan, semau-mau kita. Ini bahaya besar. Dan ini sifat-sifat orang Yahudi. Kata Allah, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Mereka suka menyelewengkan kalimat-kalimat dari makna-maknanya yang sebenarnya. Ini sifat Yahudi. Maka ini pertama yang harus kita hindari, tahrif. Yang kedua, ta'til. Kata Syekh, wala ta'til. Tidak boleh melakukan ta'til. Ta'til itu artinya pengingkaran. Jadi Allah kabarkan tentang satu sifat atau satu nama, lalu dia katakan saya enggak mau beriman dengannya. Atau tidak ada sifat itu bagi Allah, tidak ada nama itu bagi Allah, padahal dalilnya jelas. Maka itu adalah ta'til, pengingkaran. Sebenarnya tahrif juga pengingkaran, tapi pengingkaran yang lebih halus. Jadi dia mau mengingkari, cuman caranya tidak tegas, dia ta'wilkan saja. Jadi dia menolak makna yang sebenarnya, dia rubah kepada makna yang tidak benar. Contoh lain, bentuk ta'til juga, tapi lebih halus lagi. Yaitu, at-tafwid. At-tafwid. Tafwid ini maknanya adalah masa bodoh. Kata mereka, betul Allah istiwa di atas arsy. Tapi apa arti istiwa? Kita enggak tahu, kita serahkan saja kepada Allah. Betul, Allah memiliki tangan. Tapi apa arti tangan? Kata mereka, kita enggak tahu, kita serahkan saja kepada Allah. Ya sama saja enggak beriman. Jadi kata mereka, kita enggak mungkin tahu makna-makna, nama-nama dan sifat Allah itu. Kita mengimani saja tanpa mengetahui artinya. Dan jemaah sekalian, ini pemahaman sangat berbahaya. Karena mengandung satu dari dua kemungkinan tuduhan kepada Rasulullah SAW. Tuduhan yang pertama, berarti mereka menuduh Nabi SAW bodoh. Beliau menyampaikan kepada kita nama dan sifat Allah, beliau sendiri gak tahu artinya. Kalau mereka bilang, oh beliau tahu, maka mengandung tuduhan yang kedua, tahu tapi gak ngajarin kepada kita. Kan itu tuduhan juga. Tuduhan apa itu? Tahu tapi gak ngajarin. Mengkhianati tugas beliau sebagai Rasul. Tugas beliau sebagai Rasul, semua yang beliau tahu, harus beliau ajarkan kepada kita. Semua ajaran Islam, harus beliau ajarkan kepada kita. Jadi kalau kita bilang, ini gak mungkin kita tahu, maka ucapan ini mengandung dua tuduhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, semua nama dan sifat Allah bisa kita ketahui maknanya. Yang tidak bisa kita ketahui adalah hakikat bentuknya. Oleh karena itu jemaah sekalian, yang ketiga yang harus kita hindari adalah at-taqyif. At-taqyif itu adalah menggambarkan hakikat bentuknya. Ini enggak mungkin kita ketahui bagaimana hakikat bentuknya. Ini yang kita serahkan kepada Allah, bukan maknanya. Contohnya tadi, Allah memiliki tangan. Tapi bagaimana tangan Allah? Kita serahkan kepada Allah. Tapi siapa jemaah sekalian yang tidak tahu arti tangan coba? Siapa yang gak tahu arti tangan? Semua orang tahu kan? Tapi bagaimana bentuknya tangan Allah? Itu yang kita serahkan kepada Allah. Maka jangan kita melakukan at-taqyif, menggambarkan bentuk sifat Allah itu. Misalkan kita mengatakan, tangan Allah itu begini bentuknya, begitu bentuknya. Atau wajah Allah itu begini, wajah Allah begitu. Enggak boleh. Itu termasuk kelancangan berbicara tanpa ilmu. Jemaah sekalian, jangankan kita gambarkan, kita tanya saja bagaimana bentuknya, itu sudah pertanyaan bid'ah. Sebagaimana pernah ditanyakan kepada Imam Malik, kaifal istiwa? Bagaimana sih caranya, bentuknya Allah istiwa? Maka Imam Malik menjawab. Dan jawaban beliau ini adalah kaidah untuk semua sifat-sifat Allah. Beliau jawab dengan empat kalimat. Kata beliau, al-istiwa'u ma'lumun, wal-kaifu majhulun, wal-imanu bihi wajibun, was-su'alu anhu bid'atun. Pertama, istiwa itu ma'lumun, diketahui artinya. Sama dengan tangan, sama dengan sifat-sifat yang lain. Semua bisa diketahui artinya. Baik kita ketahui dari dalil Al-Quran dan Sunnah, atau dari penjelasan sahabat dan para ulama salaf yang lainnya, maupun dari bahasa Arabnya. Karena Al-Quran diturunkan dari bahasa Arab. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Jadi istiwa diketahui. Semua sifat-sifat Allah diketahui maknanya. Tetapi kata beliau, al-kaifu majhulun. Al-kaif, bagaimana bentuk istiwa itu? Kaifiyah, bentuknya, caranya. Majhulun, tidak kita ketahui. Kita serahkan kepada Allah. Subhanallah. Ada da'i terkenal, katanya pakar Al-Quran juga, pemegang otoritas Al-Quran. Dia gak paham kalimat Imam Malik ini. Malah dia bilang, makna istiwa kita serahkan kepada Allah. Padahal jelas-jelas kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu ma'lum. Apa arti ma'lum? Diketahui. Yang kita serahkan kepada Allah adalah al-kaif. Apa arti al-kaif? Kaifiyah, bentuk, cara. Itu yang kita serahkan kepada Allah. Jadi bukan makna istiwa, tapi bentuk, cara Allah istiwa, itu yang kita serahkan kepada Allah. Kita gak tahu bagaimana bentuknya, bagaimana caranya. Kemudian kata Imam Malik, wal imanu bihi wajibun, mengimaninya adalah wajib. Itu yang kita lakukan, imani. Yaitu imani istiwanya Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Was-su'alu anhu bid'atun, mempertanyakannya, yaitu menanyakan bagaimana cara Allah istiwa, adalah bid'ah. Jadi kalau kita tanya, bagaimana sih bentuk tangan Allah? Itu pertanyaannya sudah bid'ah. Itu sudah bid'ah. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini yang ketiga yang harus kita hindari adalah at-taqyif. Kemudian yang keempat, kata Syekh, wala tamthil. Tidak boleh melakukan tamthil. Ini yang keempat yang harus kita hindari dalam beriman kepada nama-nama dan sifat Allah, hindari tamthil. Yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk. Atau menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir, tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Asy-Syura ayat ke-11. Inilah jemaah sekalian, beriman kepada nama-nama dan sifat Allah, dan empat yang harus kita hindari agar tidak rusak keimanan kita terhadap nama-nama dan sifat Allah. Kemudian sebagai penutup, Syekh menjelaskan Dua golongan sesat dalam beriman kepada nama-nama dan sifat Allah. Yang pertama, golongan al-mu'attilah, golongan yang mengingkari nama atau sifat Allah, baik mengingkari seluruhnya atau sebagiannya. Yang kedua, golongan al-musyabbihah, golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Dia imani nama dan sifat Allah, tapi dia samakan dengan makhluk. Maka ini dua golongan sesat. Dan setiap golongan sesat, masing-masing punya syubhat. Masing-masing punya dalil yang dijadikan sebagai syubhat bagi mereka. Maka, apa syubhat golongan yang pertama? Yaitu golongan yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah atau sebagiannya. Syubhat mereka, mereka menyangka, mereka mengira, meyakini Allah memiliki sifat-sifat, berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Contohnya kalau kita katakan Allah istiwa di atas arsy, berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Kan makhluk juga berada di atas sesuatu. Kalau kita mengatakan Allah punya tangan, berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Kan makhluk juga punya tangan. Itu logika mereka yang sebenarnya tidak logis. Membantah ini, kata Syekh, mudah saja. Cukup dengan dua bantahan. Yang pertama, Allah sendiri yang menetapkan sifat-sifat itu. Allah juga yang mengatakan tidak sama sifat Allah dengan sifat makhluk. Jadi kalau mereka menolak penetapan sifat itu, berarti seakan-akan mereka mengatakan ini ada pertentangan dalam Al-Quran. Jadi ingat jemaah sekalian, dua ini Allah tetapkan dua-duanya dalam Al-Quran. Pertama, Allah tetapkan sifat-sifatnya. Yang kedua, Allah tetapkan tidak sama sifatnya dengan sifat makhluk. Kalau mereka bilang, jika kita mengimani ini, akan menyerupakan Allah dengan makhluk, berarti akan bertentangan dengan yang ini. Itu melazimkan adanya pertentangan di dalam Al-Quran. Jadi seakan-akan mereka mengatakan, ayat ini dan ayat itu bertentangan. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, ini jawaban yang mungkin lebih mudah dipahami dengan akal sehat. Jawaban yang kedua adalah, samanya dua hal dalam penamaan tidak mengharuskan kedua-duanya sama dalam bentuk. Contohnya, manusia punya tangan, kera juga punya tangan. Apakah sama tangan manusia dan tangan kera? Sama atau tidak? Tidak kan? Walaupun sama-sama namanya tangan. Itu antara makhluk dengan makhluk. Sama-sama namanya tangan, tapi beda antara tangan manusia dan tangan kera. Apalagi antara makhluk dengan Allah. Tentu lebih beda lagi. Dipaham ya? Ini dua bantahan yang masuk akal. Iya, dan masih banyak lagi bantahan-bantahan yang lain. Tapi dengan dua ini saja sudah cukup. Baik. Kemudian golongan yang kedua, golongan al-musyabbihah, golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Alasan mereka apa? Syubhat mereka apa? Kata mereka, Allah berbicara dengan bahasa yang dapat kita pahami. Berarti sama dong. Jadi kalau Allah mengatakan tangan, maka yang dimaksud tangan seperti yang kita pahami. Kalau begitu kata mereka, sama dong tangan Allah dan tangan kita. Maka jemaah sekalian, membantah mereka lebih mudah lagi dengan dua bantahan. Kata Syekh, penyerupaan Allah dengan makhluk adalah sesuatu yang batil menurut akal sehat dan menurut syariat. Ini jawaban yang pertama. Itu batil menurut akal sehat dan menurut syariat. Menurut akal sehat, bagaimana mungkin sama Allah yang maha besar, maha agung, maha suci, maha mulia, kok disamakan dengan makhluk yang rendah, yang kecil, yang hina? Itu bertentangan dengan akal sehat dan bertentangan dengan syariat. Syariat menyatakan laisa kamitslihi syai'u, laisa kamitslihi syai'u wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah maha melihat, maha mendengar, lagi maha melihat. Jadi bertentangan dengan akal sehat dan syariat. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, Allah berbicara dengan pembicaraan, dengan sebuah pembicaraan yang dapat kita pahami itu dari sisi makna. Adapun dari sisi hakikat, belum tentu dapat kita pahami. Contohnya hakikat sifat-sifat Allah, itu gak akan mungkin kita pahami. Itu adalah ilmu yang Allah khususkan untuk dirinya. Tapi dari segi makna, kita bisa ketahui. Jadi, yang dapat kita pahami bukan hakikat bentuk sifat Allah, tetapi makna-makna sifat Allah tersebut. Kita pahami, setiap nama dan sifat Allah dapat kita pahami. Tapi bagaimana bentuknya, itu tidak kita pahami. Maka kalau kita tidak pahami bentuknya, seperti bagaimana Allah istiwa, bagaimana mungkin kita samakan dengan makhluk? Memahami bentuknya saja kita enggak bisa, apalagi menyamakannya dengan makhluk. Baik. Jadi jemaah sekalian, inilah dua kelompok yang menyimpang yang harus kita waspadai. Golongan yang pertama yang mengingkari sifat Allah, golongan yang kedua yang mengakui sifat Allah tapi mereka samakan dengan sifat makhluk. Maka kalau begitu Ahlus Sunnah berada di tengah-tengah. Ahlus Sunnah mengimani sifat-sifat Allah tetapi tidak menyamakan Allah dengan sifat makhluk. Jemaah sekalian, pembahasan terakhir dalam beriman kepada Allah, kata Syekh, ada tiga buah yang agung. Tiga buah yang agung. Yang pertama, apabila kita beriman kepada Allah dengan keimanan terhadap empat perkara ini, maka kita dapat merealisasikan tauhid. Kita dapat merealisasikan tauhid sehingga kita tidak bergantung kepada selain Allah, tidak berharap, tidak pula takut, dan tidak menyembah kepada selain Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kecintaan dan pengagungan kita kepada Allah akan semakin sempurna kalau kita mengimani nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha mulia. Jadi jemaah sekalian, ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah adalah ilmu yang akan menyempurnakan dua pondasi ibadah. Dua pondasi ibadah. Apa itu? Cinta dan pengagungan. Cinta dan pengagungan kepada Allah. Ini akan sempurna apabila kita mengilmui nama-nama dan sifat Allah. Kemudian yang ketiga, dengan keimanan kita kepada Allah, maka kita dapat merealisasikan ibadah yang sebenar-benarnya, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini terutama keimanan kita kepada rububiyah. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kuat, Allah yang maha mampu memberikan pembalasan kepada kita. Maka kita pun akan selalu berusaha menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Inilah jemaah sekalian, tiga buah yang agung yang akan kita dapatkan apabila kita memiliki empat cakupan keimanan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Walhamdulillah, selesai pembahasan rukun iman yang pertama. Sampai di sini ada pertanyaan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mereka punya dalil juga, mungkin beda pemahaman. Iya. Sebenarnya mereka tidak punya dalil, tapi dalil yang dipaksakan. Dan dalil yang salah dipahami. Ya contohnya dalilnya adalah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Jadi menurut mereka, kalau mengimani Allah di atas arsy berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Contohnya kita makhluk ada di atas karpet. Jadi seakan-akan melazimkan, mengharuskan kita mengimani Allah di atas arsy berarti Allah butuh kepada arsy seperti kita butuh kepada karpet. Itu logika mereka. Padahal ketika mereka tafsirkan Allah di mana-mana, itu sama saja menyamakan Allah juga dengan makhluk. Makhluk kan di mana-mana juga. Di mana-mana ada makhluk. Jadi enggak akan lepas kalau logikanya seperti itu. Jadi itu contoh dalilnya. Mereka punya dalil, tapi mereka pahami sendiri. Atau mereka paksakan pemahamannya. Iya. Maka jawabannya seperti tadi kata Syekh, tidak melazimkan Allah di atas arsy, makhluk di atas sesuatu berarti sama. Keberadaan Allah di atas arsy dan keberadaan makhluk di atas sesuatu sama-sama butuh. Sama-sama butuh. Maka itu tidak melazimkan. Tidak melazimkan. Allah tentu enggak sama dengan makhluk. Allah Maha Kuasa, Allah tidak butuh dengan arsy sedikit pun. Bahkan juga Allah tidak mengatakan di atas arsy itu berarti nempel di atas arsy, tidak. Allah enggak berkata begitu. Enggak seperti kita. Kita di atas karpet ini kita betul-betul nempel di karpet. Kecuali yang bisa terbang. Allah enggak pernah berkata Allah nempel di atas arsy, tidak. Jadi itu hanya logika mereka, tidak ada dalilnya. Iya. Itu contoh. Sama juga dengan masalah mengimani tangan Allah. Ya logikanya begitu. Dalilnya sama juga. Laisa kamitsli syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Maka menurut logika mereka, kalau mengimani Allah punya tangan, berarti menyamakan dengan makhluk. Kan makhluk juga punya tangan. Nah, jemaah sekalian, kalau logika ini diterima, banyak sekali sifat Allah yang akan kita tolak. Allah mendengar, makhluk mendengar. Kalau begitu kita enggak boleh percaya Allah mendengar. Allah melihat, makhluk juga melihat. Kalau begitu kita enggak boleh percaya Allah melihat. Berarti Allah enggak bisa mendengar, enggak bisa melihat. Subhanallah. Itu kalau ikuti logika mereka. Jadi itu adalah logika yang tidak logis. Iya. Apa hukumnya mengucapkan selamat Natal dan tahun baru? Selamat Natal adalah kekafiran. Tahun baru adalah tasyabbuh. Kalau kita ucapkan selamat Natal, itu adalah kekafiran. Kalau mengucapkan selamat tahun baru, berarti menyerupai mereka, tapi tidak sampai kekafiran. Karena Natal adalah perayaan kekafiran, seperti yang kita jelaskan tadi. Mereka sedang merayakan hari lahir seseorang yang mereka yakini sebagai anak Allah. Enggak masuk akal kalau kita ucapkan selamat. Itu sama saja kita mengatakan, selamat, Anda kafir. Kalau orang lagi minum khamar, jemaah sekalian, boleh enggak kita katakan, selamat minum khamar? Enggak boleh kan? Ini lebih besar lagi daripada minum khamar dosanya. Menyetujui kekafiran adalah kekafiran. Sebagaimana telah kita jelaskan tadi. Adapun tahun baru, itu adalah kebiasaan mereka, ciri khas mereka. Hari raya mereka, hari tahun baru mereka. Kan kita punya tahun baru sendiri. Itu pun tahun baru kita enggak disuruh dirayakan. Tanggal 1 Muharram, tahun baru Islam. Itu pun enggak disuruh dirayakan. Kok malah kita ikutan tahun baru orang kafir? Ini masuk dalam kategori tasyabbuh. Dan tasyabbuh adalah dosa besar. Nabi SAW mengingatkan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, dia bagian dari mereka. Dan itu bukan toleransi. Itu namanya kerusakan akidah dan kemunafikan. Karena pingin menyenangkan, pingin mendekati orang kafir, walaupun melanggar syariat, itu namanya kemunafikan. Allah ingatkan di surat Al-Ma'idah ayat 52. Fatara alladhina fi kulubihim marad yusari'una fihim. Maka engkau lihat orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kemunafikan, mereka selalu bersegera mendekati orang kafir. Mendekati dengan kata-kata atau dengan apapun. Ini itu bukan toleransi, itu adalah kemunafikan. Toleransi itu yang bagaimana? Toleransi itu dua batasannya. Yang pertama, tidak berbuat zolim kepada mereka. Itu namanya toleransi. Yang kedua, boleh berbuat baik kepada mereka dengan dua syarat. Yang pertama, berbuat baik itu dalam perkara duniawi. Kasih makan, kasih obat, dan lain-lain. Syarat yang kedua, dia bukan termasuk orang kafir yang memerangi Islam. Kalau dia memerangi Islam, berarti jihad terhadapnya, bukan berbuat baik kepadanya. Kalau dia baik, maka kita berbuat baik kepadanya. Iya. Jadi itu batasan toleransi. Adapun membenarkan mereka, menyetujui mereka, bersikap loyal kepada mereka, itu bukan toleransi, tetapi kemunafikan. Saya baru belajar kajian sunnah. Setiap dengerin kajian sunnah dari medsos di kantor, teman kantor saya banyak yang sensi. Dan mereka sekarang seperti menjauhi atau menjaga jarak dengan saya. Mereka bilang itu Wahabi. Bagaimana saya menyikapinya? Teruslah belajar sampai betul-betul paham, sehingga kita bisa menjelaskan kepada mereka bahwa apa yang disampaikan, apa yang mereka sebut Wahabi, itu hanyalah menyampaikan ajaran yang sebenarnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang bersikap seperti itu karena mereka belum mengerti. Maka tugas kita lah memahamkan mereka. Oleh karena itu teruslah belajar sampai akhirnya kita betul-betul paham dan bisa memahamkan mereka. Tapi jangan dengar kajian lagi kerja. Fokus kerja dulu. Itu jam kerja harus betul-betul ditaati dengan baik. Iya. Bagaimana caranya mengqadha salat fardu yang telah lama ditinggalkan? Pendapat yang paling kuat, dan ini juga yang dipilih oleh Imam Syafi'i, salat yang ditinggalkan dengan sengaja tidak ada qadha baginya. Karena Allah mengatakan salat itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi enggak boleh kita merubah-rubah waktu yang telah Allah tentukan, kecuali enggak sengaja, beda lagi. Dan semua dalil-dalil tentang qadha salat itu hanya berlaku bagi yang tidak sengaja. Contohnya Nabi SAW bersabda, man nama an salatin aw nasiyaha falyaqdiha idza dzakaraha. Siapa yang tertidur dari satu salat atau melupakannya, dia lupa enggak sengaja, maka hendaklah dia qadha kapan saja dia bangun atau dia ingat. Jadi itu suruh qadha karena enggak sengaja. Adapun kalau sengaja, enggak ada lagi qadha. Ya solusinya apa? Solusinya taubat. Taubat kepada Allah Azza wa Jalla dan menutupi dosa-dosanya dulu dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Taubat kepada Allah dan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Itu solusinya. Bagaimana bersabar menghadapi akhlak suami yang buruk? Di antaranya, pandanglah setiap musibah itu ada kenikmatan. Karena memang itu kenyataan. Dalam setiap hal yang menyulitkan kita, di situ ada kenikmatan. Contohnya kenikmatan apa? Pahala sabar. Ya, kalau ada suami seperti itu, pandanglah mungkin orang ini dikirim oleh Allah supaya saya dapat pahala sabar. Pahala sabar. Dan juga setiap hal yang menyulitkan kita, membuat kita susah, itu juga penghapus dosa. Itu juga penghapus dosa. Kemudian ingat keutamaan akhlak mulia. Ingat keutamaan akhlak mulia. Nabi SAW mengatakan, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil 'abdi yaumil qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada yang lebih berat dalam timbangan amalan seorang hamba di hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Kemudian berilah nasihat-nasihat yang baik dan doakan semoga suami mendapatkan hidayah. Apakah membantu persiapan dan penyelenggaraan pernikahan saudara yang di dalamnya masih jauh dari syariat, ada musik dan lain-lain? Bagaimana sikap kita tidak mutus silaturahmi? Kalau kita bantu bagian yang sesuai syariat, maka tidak apa-apa. Jangan bantu kita siapkan musiknya. Bantu aja bagian yang sesuai syariat. Contohnya menyiapkan makanannya. Kita bantu belikan kambing misalkan. Karena Nabi SAW mengatakan, "Aulim walau bisyatin." Buatlah walimah, resepsi pernikahan, walau hanya dengan seekor kambing. Jadi, bantulah dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat, seperti menyediakan makanan. Karena pada dasarnya kan walimah itu sunnah. Maka jangan kita bantu kalau dia mau sewa alat band misalkan, itu jangan kita bantu di situ. Iya. Bagaimana cara membayar hutang puasa yang sudah lama bertahun-tahun, lupa jumlah hutang puasanya? Apakah bisa dengan memberi makan orang fakir miskin? Tidak, harus dikodok puasanya. Dan memang lebih afdol, di samping kodok, tambah dengan fidyah. Itu ada fatwa para sahabat. Dan para sahabat umumnya tidak mungkin berfatwa tanpa petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi puasa yang kodoknya sudah kelewatan. Misalkan puasa tahun ini. Kita belum kodok sampai masuk tahun berikutnya. Maka di tahun berikutnya kita baru mau mengkodok setelah puasa berikutnya. Itu dianjurkan kodok ditambah dengan fidyah. Ditambah dengan fidyah. Fidyahnya berapa? 1,5 kilogram. Setiap satu hari puasa. Tapi kodok gak hilang ya. Yang paling penting justru kodoknya. Fidyahnya itu hanya anjuran ya, tidak harus juga, hanya anjuran. Itu lebih afdal, lebih baik. Ini difatwakan para sahabat. Kalau sudah kelewatan tahunnya sampai di puasa berikutnya, maka di samping kodok ditambah dengan fidyah. Setiap satu hari puasa 1,5 kilogram atau setengah sok bahan makanan. Iya, beras dalam hal ini di negeri kita adalah beras. Ya. Nah, masalahnya kalau kita sudah lupa jumlahnya, maka perkirakan saja, perkirakan jumlah yang terbesar. Misalkan antara 100 sampai antara 90 sampai 100, ya sudah ambil 100. Perkirakan saja sesuai kemampuan kita memperkirakan, ya. Bolehkah memelihara binatang kucing kita kebiri? Kalau ada maslahat, boleh. Misalkan dia lebih sehat atau dia tidak apa namanya bermudarat, maka dia dikebiri, maka tidak apa-apa. Intinya ada maslahat. Ada maslahatnya, boleh. Kalau tidak ada sebab apa-apa, cuma main-main, enggak boleh. Apakah wanita di atas 50 dapat berhaji seorang diri? Sehubungan tidak mempunyai mahram. Tapi ada teman seperjalanan yang juga pergi bersama suaminya. Jadi tidak pergi sendiri. Dan masuk kategori mampu. Pendapat yang paling kuat tetap tidak boleh. Karena menyelisihi dalil. Nabi SAW bersabda, "La tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahramin." Seorang wanita tidak boleh melakukan safar kecuali dengan mahram. Dan itu dalilnya umum. Tidak memberi pengecualian wanita tua atau muda. Dan mahram itu kan banyak. Kalau gak ada suami ya anak. Atau paman, kakek, ayah, ya, kakak, adik. Mahram kan banyak. Kalau dia sudah mampu, tapi tidak mampu membiayai mahram, berarti belum mampu. Dalam syariat, dia belum mampu sehingga dia tidak wajib berhaji. Jadi usahakan ada mahram. Apakah sebelum Nabi Adam ada kehidupan lain? Ada. Malaikat dan jin. Selain itu, kalau gak ada dalil, gak usah kita apa namanya, capek-capek cari tahu. Gak ada gunanya bagi kita. Adapun manusia sebelum Nabi Adam AS, jelas tidak ada. Jelas tidak ada, kecuali di film-film. Makanya banyak film-film itu merusak akidah, hati-hati. Apakah kita boleh mengirimkan makanan kepada non-muslim untuk membalas karena mereka mengirimkan makanan pada saat Ramadan atau Lebaran kepada kita? Kita kirim makanan tapi tidak mengucapkan selamat Natal. Tidak boleh kita kirim di momen perayaan hari raya mereka. Lebih bagus lagi langsung kita kirim saat itu juga. Di bulan Ramadan, di hari raya, mereka kirimkan makanan, besoknya langsung kita balas, lebih bagus. Mau balas kebaikan orang kok nunggu lama-lama? Harusnya orang berbuat baik kepada kita, langsung kita balas. Jadi gak boleh kita lakukan di momen hari raya mereka. Karena itu adalah bentuk persetujuan kepada mereka. Atau mereka merasa kita mendukung mereka. Padahal seharusnya kita ingatkan, itu salah, gak boleh. Kamu harus masuk Islam, itu kufur. Itu yang harusnya kita bilang. Jangan kita malah cenderung atau kelihatan malah mendukung mereka. Saya selalu sholat maghrib, isya dan subuh di rumah, tidak di masjid, karena bermaksud menjadi imam untuk dua anak perempuan saya yang agak malas sholat, SD dan SMP. Apakah saya tetap harus sholat sendiri ke masjid? Pertama, harus sholat di masjid laki-laki. Kemudian kalau dia pulang, boleh dia jadi imam lagi, dan jadi imamnya ini hukumnya dia sunnah. Dan ini pernah dilakukan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi sahabat ini, beliau sudah sholat isya bersama Nabi SAW. Beliau jadi makmum. Sudah selesai. Kemudian beliau pulang ke dusunnya, ternyata penduduk kampungnya itu belum sholat. Maka beliau diminta jadi imam. Maka beliau jadi imam sholat isya. Padahal beliau sudah sholat isya bersama Nabi SAW. Maka sholat isya beliau yang kedua, itu hukumnya dia dapat pahala sunnah. Jadi boleh seperti itu. Maka seorang ayah tetaplah pergi ke masjid. Kalau anak di rumah masih malas sholat, ya gak apa-apa, dia jadi imam mereka setelah kembali dari masjid. Karena hukum sholat berjamaah bagi laki-laki adalah wajib. Wallahu'alam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.